Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, satu hal yang tidak boleh kita lupakan setiap saat, yaitu kita harus melakukan zikrullah, ingat kepada Allah. Kenapa kita harus selalu ingat kepada Allah? Karena Allah dengan sifatnya Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman Allah berarti Allah itu Maha Kasih. Semua kehidupan, kebutuhan kita hidup sampai saat ini, sadar atau tidak sadar, semuanya itu diberi oleh Allah. Tidak ada orang yang mampu untuk memberi dan menerima sesuatu kalau Allah tidak mengizinkan, Allah tidak memberi. Dan kalau sudah Allah itu memberi kepada seseorang, tidak ada satupun yang bisa menolak. Apa yang kita terima selama ini berbentuk materi dari hasil kerja kita sebagai satu cara Allah memberi kepada kita, kesehatan yang ada pada diri kita, dan bahkan hidayah Allah, petunjuk Allah memberikan kepada kita, bimbingan, ini semata-mata adalah hak otoritas Allah yang diberikan kepada kita. Oleh karena termasuk kita yang diberi rahmat, diberi rezeki materi, diberi kesehatan, bahkan diberi hidayah ini, maka tadi saya katakan satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Semuanya pemberian Allah kepada kita seperti itu adalah sebagai bukti Allah mempunyai zat Ar-Rahman yang memberi, dan pemberian Allah yang sifatnya materi duniawiyah, yang sifatnya kehidupan, kepentingan-kepentingan dunia, Allah memberi kepada makhluknya namanya manusia tidak dibeda-bedakan. Apakah dia patuh kepada Allah atau tidak, itu semua dikasih. Apakah dia iman atau tidak, semuanya diberi oleh Allah. Terbukti bahwa semua manusia di antara kita, di antara manusia ini, bahwa yang patuh dan yang tidak patuh, yang sholat, yang tidak sholat, yang puasa dan yang tidak puasa, sampai kepada yang Islam maupun yang tidak Islam, semua diberi oleh Allah. Itu sifat kasih Allah sebagai wujud daripada kewajiban Allah. Setelah Allah menciptakan manusia, kemudian Allah pun juga berkewajiban untuk memberi kehidupan, kecukupan hidup kepada manusia. Bukan saja, bahkan lebih daripada manusia, termasuk makhluk yang lain, hewan pun dicukupi oleh Allah rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang hidup di dunia ini kecuali mereka itu semuanya mendapatkan rezeki dari Allah. Namun demikian para jamaah yang berbahagia, ada satu sifat Allah lagi yang dimiliki, yang itu tidak diberikan kepada semua makhluknya, yaitu namanya Rahim. Rahim itu artinya kesayangan Allah. Rahim itu artinya keridhaan Allah. Kesayangan dan keridhaan Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang patuh kepada Allah. Hanya diberikan kepada orang-orang yang dalam istilah Islam namanya orang yang pasrah kepada Allah. Orang yang betul-betul Islam pasrah, orang yang betul-betul mukmin percaya kepada agama Allah. Ini hanya diberikan kepada orang-orang yang seperti itu, tidak diberikan kepada semua orang. Orang yang tidak patuh terhadap Allah hanya mendapatkan Rahman tapi tidak mendapatkan Rahim Allah. Rahim itu ibaratnya adalah kebaikan, bukan saja kebaikan dunia tetapi juga yang jelas kebaikan akhirat. Kalau dalam istilah Al-Quran disebut dengan Rabbi Radhiya, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentunya menjadi cita-cita bagi seorang mukmin di antara kita semuanya itu. Kehadiran kita di tempat ini tidak hanya karena kita mendapatkan rahman Allah, tetapi kehadiran kita di sini seperti ini adalah karena kita memperoleh rahim Allah. Inilah patut dalam kaitan dengan kita ingat kepada Allah, lebih lanjut untuk kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah. Di saat kita sholat, di saat kita habis sholat, di saat kita pada saat tertentu kemudian kita zikrullah, bersyukur kepada Allah. Itu yang menjadi tujuan daripada Allah menciptakan kita. Hadirin para jamaah yang berbahagia, wujud syukur kita ini kita wujudkan dalam bentuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan manusia. Para jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini mari kita review kehidupan kita dalam konteks keislaman kita. Allah memberikan tugas utama dalam kehidupan kita ini dua hal. Yang pertama adalah Allah memberi tugas kepada manusia untuk patuh kepada Allah. Kepatuhan kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, itu menjadi satu kewajiban bagi kita untuk mematuhi. Di antaranya kepatuhan kepada Allah itu adalah Allah menghendaki agar kita hanya menyembah kepada Allah. Allah menghendaki agar kita semua itu hanya percaya, yakin bahwa Tuhan yang satu adalah Allah, dan seterusnya, iman kepada Allah. Sehingga Allah tidak memperkenankan kepada seorang mukmin kalau kemudian orang itu berbuat syirik kepada Allah, apalagi tidak mengakui tentang keberadaan Allah dan keesaan Allah. Ini satu kewajiban bagi kita manusia, tugas kita kepada Allah. Dan ini adalah merupakan hak Allah. Hak Allah itu sesuatu yang harus diberikan, kita berikan kepada Allah. Oleh karena itu kemudian bagi orang-orang yang tidak mematuhi seperti ini, tidak patuh dan dikatakan tidak beriman, tidak percaya terhadap ajaran Allah, maka kemudian Allah hanya memberikan ancaman berupa sanksi, yaitu azab Allah. Setidaknya nanti adalah azab di akhirat. Hadis Rasulullah pernah menyatakan hakullah alal ibad. Apakah haknya Allah yang harus diterima oleh Allah terhadap hambanya manusia, yaitu anta'budallah wala tusyriku bi syai'a. Yaitu manusia ditugasi oleh Allah menyembah kepada Allah, mentuhankan Allah dan sujud meminta kepada Allah, wala tusyriku bi syai'a, dan tidak melakukan syirik sekecil apapun kepada Allah, tidak menduakan keesaan Allah. Wa haqqul ibad 'alallah. Dan apa kemudian sebaliknya, hanya haknya hamba dari Allah, apa kewajibannya Allah terhadap hambanya ketika hambanya itu sudah melakukan itu? Alla yu'adzibahu, kata Allah, yaitu Allah tidak akan mengazab hambanya. Itu jaminan dari Allah. Hadirin para jamaah yang berbahagia, karena itu untuk memenuhi hak Allah ini kemudian kita selalu bertasbih kepada Allah, kita selalu mengagungkan Allah, kita selalu sujud kepada Allah, kita selalu bersyukur kepada Allah dan selalu mentaati semua aturan-aturan Allah. Itu sebagai bentuk daripada tugas kita yang pertama ini. Tugas yang kedua, para jamaah yang berbahagia, adalah kita dijadikan oleh Allah di dunia ini, diciptakan ini, hidup di dunia ini, untuk saling berbuat baik satu dengan yang lain. Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin, terutama secara mukmin, sesama mukmin itu adalah ikhwah, bersaudara. Bagaimana kemudian menciptakan bukti, menciptakan persaudaraan antara mukmin itu adalah kemudian dilanjutkan oleh Allah, fa aslihu baina akhwaikum. Hendaklah satu dengan yang lain itu saling berbuat baik. Dalam konteks seluruhnya, sebagai seorang pedagang, jadilah seorang pedagang yang baik satu dengan yang lain. Jadilah seorang pedagang yang baik antara pembeli dan penjual. Seorang birokrat, seorang pegawai, jadilah orang yang baik sebagai pegawai. Seorang politisi, jadilah politisi yang baik. Semuanya dalam konteks fa'aslihu baina akhwaikum, untuk saling berbuat baik satu dengan yang lain. Itu perintah Allah. Wattaqullah, tentu dasar untuk berbuat baik itu bukan dasar apa-apa kecuali dasarnya hanya wattaqullah, untuk bertakwa kepada Allah, merealisasikan tadi yang pertama tadi, yaitu ketakwaan kepada Allah. La'allakum turhamun, dengan harapan kata Allah, kalau sudah tugas-tugas dunia ini, ikhwah ini dilaksanakan, maka akan muncul di dalam diri manusia, masyarakat adalah turhamun, dirahmati oleh Allah. Bentuk rahmat itu adalah berbentuk kesejahteraan, bentuknya bertepuk kedamaian, berbentuk ketenangan di tengah-tengah di antara kita masyarakat. Ini tugas utama bagi kita. Oleh karena itu, para jamaah yang berbahagia, dalam konteks inilah mari kita terus berusaha untuk dua hal itu. Tidaklah sempurna seseorang itu hanya memfokuskan pada yang pertama dan mengabaikan yang kedua, dan juga sebaliknya. Tidaklah cukup, tidaklah sempurna hanya mengutamakan yang kedua kemudian mengabaikan yang pertama. Artinya orang yang hanya mencukupkan atau mengutamakan yang pertama, ada orang itu tampaknya tekun, sujudnya tekun, mungkin jamaahnya sholatnya tekun, ibadahnya tekun, dia baik kepada Allah. Tetapi sementara mungkin di tengah-tengah masyarakatnya dia tidak tergolong orang yang baik. Di tengah-tengah masyarakat dia seorang pedagang, tidak menjadi seorang pedagang yang jujur. Di tengah-tengah dia menjadi seorang pegawai, tidak menjadi pegawai yang jujur. Di tengah-tengah masyarakat, politisi tidak menjadi politisi yang jujur, dan seterusnya. Ini berarti dia hanya mengutamakan satu, tidak mengutamakan yang kedua. Ini menurut pandangan Allah, belum dianggap sebagai manusia yang baik. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang tampak duniawiannya baik, dengan orang baik, dengan temannya baik, sebagai pedagang yang baik, menjadi seorang politisi baik, menjadi seorang karyawan baik, menjadi seorang pejabat baik, tetapi dia tidak pernah sujud, tidak pernah istighfar, tidak pernah bertasbih kepada Allah. Itu berarti mengutamakan yang pertama, yang kedua meninggalkan yang pertama. Tidak sempurna orang seperti itu. Yang diharapkan adalah tugas dua-duanya ini harus kita laksanakan dengan baik. Hadirin para jamaah yang berbahagia, dalam konteks ini Allah memberikan contoh bagaimana seorang mukmin yang baik itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Perlu kita jadikan satu pelajaran, satu perhatian, yaitu Allah menciptakan namanya lebah. Sampai-sampai lebah itu dijadikan profil oleh Allah di hadapan kita, sampai di hadapan diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau kita baca dalam Al-Quran itu ada namanya surat An-Nahl, surat yang ke-16. An-Nahl itu diambil dari satu kalimat di tengah-tengah ayat itu, di dalam ayat 68 itu ada mengatakan, menyebutkan tentang An-Nahl, yaitu namanya lebah. Lebah itu satu makhluk yang kecil, tetapi kemudian bagaimana perilakunya lebah itu bisa jadikan cermin bagi seorang mukmin. Hadirin jamaah yang berbahagia, Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'risun. Allah memberi wahyu, insting kepada lebah. Anittakhidhi minal jibali buyuta, bisa membuat rumah, mencari tempat di gunung, jibal buyuta, wa minasyajari, bisa juga hidup di hutan, di pohon-pohon, wa mimma ya'risun, dan juga bisa hidup membuat rumah di bangunan yang dibikin oleh manusia. Artinya lebah itu di dalam cara hidup, cara berkehidupan, menjadi seorang jadi diri sebagai lebah, tidak mandang saya tempatnya di mana. Di mana saja saya harus siap untuk hidup. Itu kata lebah, prinsip lebah. Kemudian Allah mengatakan lebih lanjut, summakuli min kulis samarat. Kemudian kata Allah, silakan kamu lebah untuk mencari makanan yang tersebar di atas bumi ini. Diberi keluasan seluas-luasnya lebah itu untuk mencari makanan tanpa dibatasi apa-apa. Tapi kemudian hanya satu dibatasi oleh Allah, fasluki subula rabbuki dzulula. Maka tempuhlah jalan untuk mencari hidupmu itu dengan jalan yang dimudahkan oleh Allah, jalan yang baik. Ini prinsip. Sehingga di dalam hidupnya, begitu lebah itu dia berobsesi dengan perintah Allah tadi, dengan apa namanya wahyu Allah tadi, itu dipatuhi. Summasluki subula rabbuki dzulula. Jalan hidup yang benar itu ditempuh. Lebah itu kalau kita lihat punya kebebasan untuk terbang dan untuk mengambil makanan, untuk hinggap di suatu bunga, mana saja boleh. Tetapi lebah itu dengan perintah Allah, dengan mengingatkan Allah tadi, dipesan oleh Allah, dia selektif. Selektif dalam hal mengambil makanan. Coba kalau kita perhatikan, hampir jarang sekali lebah itu hinggap dan mencari makanan di bunga yang sudah layu, di bunga yang sudah busuk, apalagi bunga yang kering. Dianggap itu sebagai satu bentuk larangan Allah, jangan kamu mengambil sari-sari bunga yang tidak baik, ambil saja sari bunga yang baik. Maka ketika lebah itu kalau kita amati, begitu hinggap di satu bunga yang tidak bagus, maka secepat itu bunga buah lebah itu terbang kembali. Dia mencari lagi tempat yang lain, bunga yang lain, sehingga dia menemukan bunga yang masih segar, yang bagus, yang itu dibolehkan oleh Allah. Kemudian karena selektif di dalam mencari sesuatu, menginput sesuatu, maka kata Allah, yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanu. Maka akan keluar dari perut lebah itu satu minuman yang bermacam-macam warnanya, bisa berbeda-beda warnanya, tapi fihi syifaun linas, tetapi punya daya yang sama, yaitu manfaat yang sama, syifaun linas. Syifa artinya obat bagi manusia, madu yang dikeluarkan oleh lebah itu. Ini menunjukkan apa? Perilaku sikap lebah yang kecil itu, bagaimana bentuk kepatuhan lebah itu terhadap Allah, dan bagaimana lebah itu berperilaku. Dua hal tadi, dia patuh menjaga kepatuhan kepada Allah, dan yang kedua adalah dia melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungannya. Tentu juga ini kemudian dikatakan oleh Allah, inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Saya kata Allah mencantumkan ayat ini atau contoh ini untuk menjadi laayah, menjadi pelajaran, liqaumi yatafakkarun, bagi umat manusia yang mau berpikir. Oleh karena itu para jamaah yang berbahagia, maka marilah kita teruskan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjadi seorang mukmin yang mempunyai jati diri, setidaknya bisa menggambarkan seperti kehidupan lebah, yaitu punya konsistensi untuk patuh kepada Allah, dan yang kedua selalu berobsesi untuk membuat perbaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Masyaral muslimin rahimakumullah. Ada satu hadis yang mendukung terhadap Al-Qur'an tadi, kata Rasulullah, masalul mukmin kama salin nahlah. gambarannya ibaratnya seorang mukmin, kepribadian seorang mukmin itu kamasanin nakhlah, bisa sedikit digambarkan seperti lebah. Lebah itu idza akalat akalat thayyibah. Kalau mengambil makanan maka yang diambil yang baik-baik. Jadi seorang mukmin itu punya prinsip kalau mengambil sesuatu tentu adalah memperhatikan halal dan haramnya. Kalau itu halal diambil, kalau tidak halal ditinggalkan, seperti lebah tadi prinsip secara pribadi. Yang kedua adalah wa idza wadu'at wadu'at thayyibah. Lebah itu kalau mengeluarkan sesuatu, memproduksi sesuatu yang bermanfaat. Seorang mukmin menjadi satu prinsip obsesi, apa yang dikerjakan oleh seorang mukmin harus berobsesi bagaimana pekerjaannya itu adalah baik untuk lingkungannya. Dan lebah itu yang ketiga punya satu karakter, wa idza waqa'at 'alal utin nakhir lam takrah. Lebah itu kalau hinggap di suatu ranting yang rapuh, yang kecil, lam takrah, tidak patah rantingnya. Artinya manusia itu di mana saja, seorang mukmin itu di tempat yang paling rawan pun tidak akan membuat cedera lingkungan, tidak akan sakit lingkungannya, tidak akan merugikan lingkungannya di mana saja dia itu berada. Maka dia menjadi orang yang selalu berbuat baik dan berbuat manfaat, seperti Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik seorang manusia, seorang mukmin adalah anfa'uhum linnas, kalau orang itu selalu berkarya dan karyanya itu selalu membawa manfaat bagi manusia. Inilah para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita bersama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina siratal mustaqim, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah. Allah.